Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, masih di bab yang pertama, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat agung. Kita akan memasuki insyaallah taala dalil yang terakhir di dalam bab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, wa an Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, beliau adalah salah seorang sahabat yang masyhur radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Maka kata Mu'adz, wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada orang-orang? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu kabarkan berita gembira ini sehingga mereka kemudian menjadi bergantung. Maksudnya bergantung dengan hadis ini lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka berdua. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir dari bab yang pertama. Insyaallah taala kita akan memetik lebih dari 20 pelajaran secara singkat yang kita kumpulkan dari penjelasan para ulama dalam syuruh kitab tauhid. Pelajaran yang pertama, para ulama menyebutkan dalam hadis ini terkandung isyarat tentang keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini terkandung isyarat tentang keutamaan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya sampai berkendara bersama, berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya. Dan apa hasilnya jemaah sekalian? Kedekatan Mu'adz dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasilnya adalah Mu'adz menjadi ulama besar dari kalangan sahabat. Sampai-sampai dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu lemparan atau bidikan anak panah. Jadi beliau adalah pemimpin para ulama kelak di hari kiamat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling alim setelah Abu Bakar. Namun di masa pemerintahan beliau, maka beliau memerintahkan kaum muslimin untuk belajar kepada Mu'adz. Dan nanti insyaAllah di bab yang kelima akan kita bahas sebuah hadis tentang pengutusan Mu'adz ke negeri Yaman sebagai da'i. Dan Nabi SAW tidak memilih beliau kecuali karena beliau termasuk sahabat yang paling berilmu. Itu adalah hasil kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW. Dekat dengan orang berilmu untuk belajar, bukan untuk sekedar ngerumpi ngomong yang tidak berfaedah, tapi untuk belajar ilmu. Itulah yang dilakukan oleh Mu'adz, sehingga beliau salah satu yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di negeri Yaman, sekaligus menjadi gubernur dan qadi di negeri Yaman. Jadi beliau adalah pemimpin negeri Yaman di masanya. Dan beliau wafat masih sangat muda, di umur 38 tahun, di tahun 18 Hijriah. Beliau wafat di negeri Syam tahun 18 Hijriah, dan umur beliau ketika itu masih sangat muda, 38 tahun. Ya. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Dan jemaah sekalian, setiap kita belajar hadis, pasti kita diingatkan dengan keutamaan sahabat. Baik keutamaan sahabat secara khusus yang meriwayatkan hadis itu, ataukah sahabat yang lain secara keseluruhan. Maka kita pun harusnya mengerti, para sahabat adalah generasi yang paling berjasa kepada kita, generasi yang paling besar jasanya untuk umat Islam. Kenapa? Karena mereka yang pertama sekali belajar Islam ini dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka belajar dengan cara belajar yang terbaik dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Bagaimana tidak? Gurunya enggak main-main. Gurunya adalah pengajar, pendidik yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam ilmu hadis, untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak, diperiksa para rawi. Yang diperiksa itu hanya generasi setelah sahabat. Jadi generasi sahabat itu enggak perlu diperiksa, enggak perlu dicari tahu dia bagaimana hafalannya, kuat tidak. Karena para sahabat, kalau dia enggak yakin, kalau dia ragu, dia enggak akan sampaikan karena takut. takut berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti ada seorang sahabat safar ikut bersamanya para tabi'in. Tapi sepanjang perjalanan hanya sedikit hadis yang dia sampaikan. Mereka pun heran, kenapa hanya sedikit hadis? Maka dia menjawab, kaburna wa nasina. Kami sudah tua dan kami sudah banyak lupa. Artinya takut dia, takut ngomong karena sudah banyak lupa. Itu sifat sahabat. Enggak sembarangan mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ditambah lagi mereka sudah dijamin. Dijamin kesolehan dan kebaikan agama mereka. Jadi enggak perlu dicek lagi. Orang ini bertakwa tidak? Terpercaya tidak? Kalau perawi dari generasi berikutnya harus dicek dulu. Dia bisa dipercaya enggak? Makanya kemudian hasilnya para ulama kemudian mengatakan dia rawi yang thiqah, terpercaya. Ada yang sebaliknya, dia kadzdzab, pendusta. Hadisnya enggak boleh dipakai. Jangan diterima. Iya. Atau dia dhaif, lemah hafalannya dan seterusnya. Kalau sahabat enggak ada dinilai-nilai seperti itu. Sudah langsung diterima. Ya. Sampai pun sahabat yang tidak dikenal siapa namanya, itu ulama langsung menghukumi hadisnya sahih. Beda dengan perawi dari generasi berikutnya. Beliau mendengar dari seseorang. Seseorang siapa? Kalau ternyata itu bukan sahabat, maka status hadisnya menjadi lemah. Karena orangnya gak jelas, gak tahu orang siapa. Tapi kalau dia mengatakan, dia mendengar dari salah seorang sahabat Nabi SAW, itu sudah cukup hadisnya, berarti sanadnya bersambung. Iya. Maka jemaah sekalian, setiap kita membaca hadis Nabi SAW, selalu kita diingatkan dengan keutamaan sahabat. Mereka luar biasa jasanya, mereka yang mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dan bahkan Allah telah menetapkan hanya ada satu jalan keselamatan untuk kita, yaitu mengikuti jalan mereka. Sebagaimana dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah katakan Allah sudah ridho kepada mereka. Jadi enggak, itulah sebabnya para ulama enggak perlu memeriksa lagi sahabat ini soleh tidak. Pasti soleh. Kalau sahabat pasti soleh. Dan kalau dia sahabat pasti dia lebih soleh daripada generasi berikutnya. Tidak ada generasi berikutnya yang lebih soleh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maksudnya tidak boleh dibandingkan. Tidak boleh kita katakan ada generasi berikutnya yang lebih soleh, yang lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia lebih baik, pasti dia yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab secara akal sehat, apabila Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, hamba Allah yang paling dicintai, pastilah Allah pilih orang-orang yang terbaik untuk menjadi kawan-kawan beliau, sahabat-sahabat beliau. Apabila mereka generasi yang pertama yang ditugaskan untuk mempelajari Islam pertama sekali, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah pertama sekali, pastilah mereka generasi yang terbaik. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau mereka bukan yang terbaik, bukan yang terbaik, atau ada yang bermasalah, maka periwayatan Al-Quran dan hadis yang sampai kepada generasi berikutnya pantas untuk diragukan. Itulah rahasianya mengapa orang-orang Syiah menjelek-jelekkan sahabat. Begitu pula diikuti oleh orientalis dan diikuti oleh kaum liberal. Oleh kaum liberal yang sebagian mereka hari ini memanfaatkan jargon Islam Nusantara. Ya, mereka yang suka menjelek-jelekkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita coba bertanya, apa untungnya bagi mereka? Apa sih tujuan mereka untuk mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepertinya enggak ada manfaat bagi mereka. Enggak ada untung bagi mereka. Tapi sebenarnya jemaah sekalian, ada di balik itu yang mereka anggap keuntungan besar bagi mereka. Jadi bukan pribadi sahabat yang mereka inginkan sebenarnya. Yang mereka inginkan adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat kita ragu dengan ajaran Islam. Mereka itu kan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Syiah, Orientalis, dan kaum liberal. Jadi kalau mereka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam semuanya pasti marah. Langsung ketahuan, ini pasti aliran sesat, enggak mungkin aliran benar. Tapi kalau mereka mencaci maki sahabat, enggak semua umat Islam marah. Hanya yang belajar sunnah, yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah wal jamaah, yang betul-betul marah ketika sahabat dicaci maki. Nah, sebenarnya yang ingin mereka cela, pertama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sahabat hasil didikan beliau. Kalau sahabatnya dicela, berarti gurunya gak bagus mendidik. Itu yang mereka inginkan. Kalau temannya dicela, berarti temannya juga buruk. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Seseorang tergantung sahabat terdekatnya. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlak, ibadah, akidahnya tergantung sahabat terdekatnya. Maka apabila para sahabat sudah diragukan, kawan mereka yang terdekat pasti meragukan. Siapa kawan mereka yang terdekat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau ada orang yang berbicara sembarangan terhadap para sahabat, itu berdampak kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab para sahabat adalah murid-murid dan kawan-kawan dekat beliau. Terutama sahabat yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Terlebih lagi istri beliau. Makanya banyak orang kemudian marah ketika Aisyah radhiyallahu anha dikatakan cewek gaul. Itu konotasinya negatif. Walaupun mungkin bisa dibawa kepada makna yang baik. Gaul artinya pintar bergaul dengan orang, luwes, ya, ramah. Tapi kan konotasi negatifnya besar sekali. Cewek gaul suka keluyuran. Ya. Jadi itu tidak pantas. Kita harus memilih bahasa yang paling baik untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, apatah lagi istri beliau. Ya. Jadi yang pertama yang mereka tuju, yang mereka inginkan Nabi SAW. Yang kedua, untuk membuat kita ragu dengan ajaran Islam. Sebab yang mengajarkan kepada generasi berikutnya Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Kalau ternyata Al-Quran dan Sunnah ini disampaikan oleh orang-orang yang tercelah, maka pantas diragukan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa dalam buku-buku Syiah, begitu pula buku-buku Orientalis dan Islam liberal, termasuk sahabat yang paling banyak dicela adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Karena paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau riwayatkan yang tercatat dalam kitab-kitab hadis lebih dari 5.000 hadis. Kalau dia diragukan kejujurannya, maka 5.000 lebih hadis semuanya diragukan. Itu tujuan mereka. Dan setiap hari kita sholat dengan hadis Abu Hurairah. Bacaan-bacaan sholat dengan hadis Abu Hurairah sangat banyak. Itu semuanya batal. Cari amalan lain yang bukan Abu Hurairah yang meriwayatkan. Iya. Jadi itu tujuan mereka. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau naik di atas seekor hewan tunggangan, lalu beliau membonceng sahabatnya. Iya. Ini menunjukkan sifat tawadhu, rendah hati. Karena apatah lagi di zaman itu para raja, para pembesar itu sukanya tampil gagah. Dia sendirian di atas kendaraan itu, di atas hewan tunggangan. Kalau ada boncengan tidak kelihatan tampil gagah dia. Iya. Begitu pula hadis ini menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak muda. Ini juga pelajaran bagi orang tua. Orang tua dekat dengan anak muda. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mulai belajar Islam, mulai masuk Islam itu di umur yang masih sangat muda sekali. Ya, beliau wafat saja baru berumur 38 tahun di tahun 18 Hijriah. Ya. Sedangkan Nabi SAW wafat di umur berapa tahun? 63. Tahun berapa Hijriah? Hah? Tahun berapa? 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Iya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi perbandingan umur beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Tetapi ternyata mereka bersahabat dekat. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat penting untuk para pemimpin. Inilah alaihi wasallam. Beliau dekat dengan masyarakatnya. Walaupun masyarakat itu adalah anak muda. Ya. Dan tentu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kepada anak muda untuk memberi pengajaran. Untuk memberi pengajaran dan teladan yang baik. Dan dalam hadis ini juga ada pelajaran penting, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap momen dan kesempatan untuk berdakwah. Jadi ada di atas hewan tunggangan, di atas himar, keledai. Disebutkan dalam sebuah riwayat, keledai ini ada namanya. Ada yang tahu namanya? Ya. Kalau belum tahu kenalan dulu. Namanya Ufair. Namanya Ufair, hadiah dari Al-Muqawqis, raja Mesir di masa itu, mengirimkan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, jemaah sekalian, naik keledai itu kan enggak mudah itu. Enggak gampang. Ana yakin yang hadir di sini belum pernah kebanyakan ya. Kalau naik mungkin jatuh. Ya. Itu enggak gampang naik kuda. Iya. Enggak gampang itu. Dan Nabi SAW di umur yang sudah cukup tua tapi masih tangkas untuk naik kuda. Ya. Kita umur 50-an, 40-an sudah banyak penyakit. Ya. Jadi jemaah sekalian, itu enggak mudah. Tambah lagi membonceng orang. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan untuk mengajar. Untuk tetap berdakwah. Maksudnya, kita di zaman ini tentu lebih pantas untuk memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Karena kendaraan kita jauh-jauh lebih nyaman. Kalau panas, kita tidak kepanasan, ada AC. Hujan, kita kendaraan kita di zaman sekarang, mobil, bandingkan dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, panas-panas sekali tetap kerasa, dingin-dingin sekali tetap kerasa. Ya, yang sudah pernah pergi umroh haji tentu paham bagaimana cuaca dingin dan panas di sana ekstrim. Tapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap kesempatan. Jadi ini teladan bagi kita jemaah sekalian, apabila kita melihat peluang untuk memberikan pengajaran baik kepada kawan kita, teman dagang kita, teman kantor kita, terlebih lagi keluarga kita. Mungkin kita lagi ngantar keluarga pergi belanja di pasar, manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Inilah pelajaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis yang mulia ini. Iya. Ulama juga mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Mungkin kalau zaman kita sekarang ini lebih mirip dengan motor. Iya. Tapi perlu juga saya ingatkan jemaah sekalian, naik motor berboncengan hendaklah sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, jangan lupa pakai helm dan jangan berlebihan di atas motor. Kalau dia muatnya 2 orang, jangan muat 3 orang. Ya. Karena taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat itu hukumnya wajib sebagaimana firman Allah, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Dalam surat An-Nisa ayat ke-59, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Iya, ulil amri. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, hadis ini memberi pelajaran kepada kita tentang metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting bagi setiap ayah dan ibu yang wajib untuk mendidik anak. Begitu pula para guru. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita 2 metode pengajaran penting. Yang pertama dengan tanya jawab. Jadi sebelum mengajar, tanya dulu. Tanyain dulu kepada muridnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menyampaikan ilmu secara global, kemudian merinci. Menyampaikan ilmu secara global, kemudian merinci. Nabi SAW menyatakan terlebih dahulu, Allah itu punya hak, manusia itu punya hak. Ini global sifatnya. Beliau belum rinci, apa sih hak Allah dan apa hak manusia. Ini jemaah sekalian, 2 metode pengajaran dalam hadis ini. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, agar orang yang diajari, anak kita atau kawan kita, tetangga kita, murid kita, tujuan yang pertama adalah agar mereka perhatikan. Jadi ini menarik perhatian tapi dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Dengan cara bertanya dulu kepadanya. Tujuannya menarik perhatian. Apa susahnya Nabi SAW tidak perlu bertanya kepadanya? Tidak bertanya kepadanya. Kan mungkin bahkan lebih menyingkat waktu. Tapi Nabi SAW bertanya dulu kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Apa susahnya Nabi SAW menyampaikan langsung tanpa harus bertanya? Bahkan lebih menyingkat waktu. Tapi karena ada tujuan penting, yaitu agar orang yang diajari perhatian, maka Nabi SAW mulai dengan pertanyaan. Sama dengan penyampaian secara global, akan menarik perhatian karena akan memunculkan rasa ingin tahu. Sebagai contoh, kita katakan kepada anak kita misalkan, "Nak, rukun Islam itu ada 5. Gantung dulu sampai di situ. Jangan langsung dirinci. Supaya apa? Muncul dalam dirinya rasa ingin tahu. Kalau sudah muncul rasa ingin tahu, perhatiannya lebih besar. Kenapa harus perhatian jemaah sekalian? Karena kalau kita sedang menyampaikan ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perhatikan berdosa. Yang enggak perhatikan berdosa. Makanya di majelis jangan main HP. Jangan buka medsos, buka WhatsApp, jangan tidur. Ya, semuanya perhatian. Dosa. Itu kan sifatnya orang kafir. Makanya Allah katakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, patut kita khawatir jika tidak dengar dan diam saat ayat-ayat Allah dibacakan atau diterangkan atau hadis Nabi SAW disebutkan, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat, berarti na'udzubillah mendapatkan azab. Iya. Jadi perhatianlah. dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan. Ya. Dan lebih besar lagi dosanya kalau ada yang berisik. Allah ingatkan tentang orang yang bersuara keras, melebihi suara Nabi SAW, atau bersuara keras seperti berbicara dengan kawannya ketika dia berbicara dengan Nabi SAW. Di awal surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan-amalanmu akan terhapus dan kamu tidak menyadari. Kalau dia bersuara keras melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersuara keras kepada Nabi SAW seperti ketika dia berbicara dengan kawannya. Jadi dua keadaan ini. Amalannya akan terhapus. Sekarang Nabi SAW sudah wafat. Apakah ayat ini masih berlaku? Masih. Ketika hadis Nabi SAW dibacakan. Masih. Para ulama salaf dahulu menganggap sama. Ketika hadis Nabi SAW dibacakan, lalu kita bersuara lebih keras dari bacaan hadis itu. Maka na'udzubillah, amalan-amalan kita akan terhapus. Hati-hati, ini enggak main-main. Orang datang ke majelis ilmu bukan dapat pahala, malah terhapus amalannya. Jadi harus perhatian. Iya. Dan juga apa manfaatnya kita? Apa manfaatnya kita mengajar kalau orang enggak perhatian? Kita sudah panjang lebar kesana kesini menerangkan tapi dia enggak perhatian. Maka ajak dulu dia perhatikan. Oleh karena itu, terkadang Nabi SAW menyampaikan istansitin nas. Sebelum beliau menyampaikan dakwahnya, beliau minta terlebih dahulu, tolong suruh mereka diam. Kalau sudah diam, sudah perhatian, baru Nabi SAW mulai menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, tujuan berikutnya menggunakan metode ini untuk lebih memudahkan di dalam memahami dan menghafalkan. Jadi ini tujuan berikutnya. Kalau kita mengajar dengan metode yang baik seperti yang diajarkan Nabi SAW, beliau menggunakan pertama metode tanya jawab. Yang kedua, menyampaikan secara global terlebih dahulu, kemudian merinci. Itu mengandung tujuan agar ilmu yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dihafalkan oleh penuntut ilmu. Iya, dipahami dan dihafalkan dengan baik. Jadi inilah metode pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau penyampaian ilmu dalam hadis yang mulia ini. Pelajaran berikutnya, disyariatkan mengucapkan Allahu A'lam. Ini adab seorang penuntut ilmu, seorang muslim. Ketika berbicara tentang permasalahan agama, kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Ini bahaya besar. Kalau tidak tahu, katakan Allahu A'lam. Allah yang lebih mengetahui. Allah yang lebih mengetahui. Bahaya besar. Seorang sahabat, seorang ulama besar, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, maka beliau tidak tahu, sehingga jawaban beliau a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Iya. Karena sangat berbahaya ketika kita berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara tentang Allah sesuatu yang kamu belum memiliki ilmunya. Allah juga mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ucapkan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Juga firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru ala allahil kadhib innal ladzina yaftaruna ala allahil kadhib la yuflihun. Janganlah kamu berbicara dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta. Apa itu secara dusta? Mengatakan ini halal, ini haram. ini boleh, itu tidak boleh. Ini yang baik, itu tidak baik. Padahal enggak ada ilmunya. Kata Allah, litaftaru 'alallahil kadzib. Itu namanya kamu sedang membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Makanya kata para ulama, man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadzibun wa in lam yata'ammadil kadzib. Barang siapa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia adalah seorang pendusta. Walaupun dia tidak bermaksud berdusta. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, kamu mengada-adakan kedustaan atas Allah. Kalau kamu katakan, ini halal, ini haram. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini baik dan itu tidak baik. Kalau kamu tidak punya ilmunya, itu namanya kamu sedang berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Ini dosa besar. Ini sekedar kalau kita misalkan berbicara tentang hukum-hukum Allah, halal dan haram. Apatah lagi kalau berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi kalau tidak belajar jemaah sekalian, tidak belajar akidah yang benar, tidak mengenal manhaj yang hak, tidak belajar tauhid asma wa sifat, subhanallah, betapa banyak orang dengan mudahnya menamakan kepada Allah, mensifatkan kepada Allah yang bukan namanya, bukan pula sifatnya. Seperti mereka katakan, Allah itu maha keren, Allah itu so sweet, Allah online 24 jam, ngejapri Allah, yang lebih parah lagi Allah mak comblang, dan seterusnya. Mungkin itu bisa dibawa kepada makna yang baik, tapi itu enggak punya adab kepada Allah. Dan nama Allah, jemaah sekalian, tidak boleh mengandung dua makna. Mengandung makna baik, mengandung makna yang tidak baik. Enggak boleh. Semua nama Allah, coba perhatikan. Semua nama Allah tidak mengandung dua makna. Bisa dibawa kepada makna yang baik, bisa dibawa kepada makna yang buruk. Semua nama Allah husna. Apa itu husna? Maha baik. Bukan hanya sekedar baik. Maha baik. Jadi kalau ada kalimat, ada kalimat atau kata yang dia bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk, itu enggak pantas kita sematkan kepada Allah. Nama Allah semuanya husna, yang maha baik. Tidak mengandung makna yang buruk sedikit pun. Semua mengandung makna yang sempurna. Iya. Jadi kalau berbicara tentang hukum-hukum Allah saja, kita sembarang bicara tanpa dalil, itu sudah masuk kategori berdusta atas Allah. Apatah lagi berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, ini adab yang diajarkan sahabat. Kalau tidak tahu, katakan Allahu A'lam. Sudah selamat kita. Dan jemaah sekalian, itu bukan aib. Makanya ini termasuk peringatan bagi para ustadz, para ulama. Kadang mereka terfitnah, sudah terlanjur dianggap ustadz, apalagi ada embel-embel di belakang ustadz besar, ustadz sejuta umat, sejuta viewer, dan lain-lain. Ini jadi fitnah bagi mereka, jadi cobaan berat bagi mereka. Malu. Ketika ditanya, dia jawab enggak tahu. Malu. Akhirnya mulai bicara sembarangan. Kalau enggak tahu jemaah sekalian, sahabat yang mulia ini mengajarkan kepada kita, bukan sebuah aib. Ketika orang tidak tahu tentang permasalahan agama, walaupun dia ulama besar, katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Itu bukan aib. Justru aib besar kalau sok tahu. Dan akibatnya apa? Sesat dan menyesatkan. Itu bahayanya yang harus kita waspadai. Bukan hanya sesat sendiri, menyesatkan orang lain. Kalau orang bodoh yang berbicara mungkin gak menyesatkan orang lain. Makanya dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran seorang ulama itu menyebabkan alam juga ikut hancur. Karena dia banyak diikuti orang, sehingga dia harus hati-hati berbicara. Kalau tidak tahu, jangan malu katakan tidak tahu, Allahu a'lam. Nanti saya pelajari dulu. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa kita jawab. Iya, itu enggak usah malu. Imam besar Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dalam kisah yang masyhur, datang kepada beliau utusan satu kampung. Satu kampung utus satu orang, anak muda, membawa 40 lebih pertanyaan, jauh-jauh dari kampung demi mencari fatwa di kota Madinah. Kalau sekarang Masya Allah mudah sekali, kita tinggal search, tanya kepada Syekh Google, langsung dapat. Tapi hati-hati, jangan ambil dari situs-situs atau website-website yang menyesatkan. Sudah banyak website-website para ulama, para ustadz, sudah banyak sekali. Apa permasalahan kita? Ada di situ. Ya, banyak sekali. Kalau dulu mereka utus anak muda ini dari jauh hanya untuk bertemu Imam Malik, menanyakan 40 lebih pertanyaan. Yang dijawab Imam Malik hanya 4. Sisanya Allahu alam. Anak muda ini setengah protes, setengah kecewa, marah. Wah, imam saya datang dari jauh, diutus sekampung. Kok jawabannya Allahu alam? Kata Imam Malik, silakan kamu pulang kampung dan sampaikan kepada mereka, Malik tidak tahu. Sudah selesai masalah. Ya. Jadi ini adab yang mulia. Kalau bicara tentang agama, katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, saya tidak tahu, kalau memang kita tidak punya ilmunya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya ilmunya dan kita sembunyikan, maka itu juga dosa besar. Walaupun hadis ini ada saatnya kapan kita menyembunyikan ilmu. Insya Allah akan kita sebutkan nanti. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis yang katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ucapan ini kata para ulama hanya dikatakan di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah beliau wafat, sudah tidak tepat kalau dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian, kenapa boleh Allahu wa rasuluhu a'lam? Padahal dalam bersumpah enggak boleh. Syirik kita. Insya Allah ada babnya nanti. Kita bahas tentang bersumpah dengan menyebut demi Allah dan demi Rasulullah itu syirik. Apalagi berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, itu syirik besar. Itu syirik besar. Kalau seorang berdoa, ya Allah, ya Rasulullah. Iya. Itu syirik besar. Atau, Masya Allah wa sya Muhammad, Masya Allah wa syi'ta. Seperti yang dikatakan seorang sahabat, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Nah, itu semuanya kalimat Allah dan Rasulnya, tapi terlarang. Iya. Tapi kenapa di sini boleh Allahu wa rasuluhu a'lam? Jawabannya adalah karena yang ditanya adalah tentang permasalahan agama. Seandainya yang ditanya tentang perkara gaib, enggak boleh kita jawab seperti ini. Kapan hari kiamat? Allahu wa rasuluhu a'lam, enggak boleh. Nabi SAW enggak tahu hari kiamat. Kapan hari kiamat? Makanya dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, malaikat yang paling mulia Jibril dan makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Jadi kalau ada yang nanya kapan sih hari kiamat, enggak boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Karena itu bukan tentang perkara syariat, itu sifatnya kauniyah yang akan terjadi di alam ini. Maka enggak boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup Allahu a'lam. Jadi para sahabat dulu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam karena yang ditanya terkait dengan perkara syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui. Kenapa beliau tahu? Karena mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Pelajaran berikutnya, pelajaran terbesar, pelajaran yang paling agung yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis yang mulia ini memperkenalkan kepada kita, mengajarkan kepada kita hak Allah atas para hamba. Hak Allah atas para hamba. Apa itu hak Allah atas para hamba? Ditauhidkan dalam ibadah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka jemaah sekalian, inilah hak Allah atas kita. Ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Oleh karena itu, hadis ini juga mengandung pelajaran bahwa inilah hak yang paling agung. Dan apabila ini hak yang paling agung, maka berarti itulah kewajiban kita yang terbesar. Kenapa ini adalah hak yang paling agung? Karena ini hak Allah, zat yang paling agung. Maka mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya adalah kewajiban kita yang terbesar. Sebab dia adalah hak yang paling besar, haknya Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, itulah kewajiban kita yang terbesar. Dan inilah sebabnya mengapa penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab yang pertama kitab Tauhid, untuk menjelaskan kepada kita bahwa Tauhid adalah kewajiban hamba yang paling agung. Begitu pula pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Sebab dosa syirik merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling agung, yaitu hak Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling agung dan dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Maka tercabang dari sini juga pelajaran berikutnya, kalau begitu mempelajari ilmu tauhid adalah kewajiban terbesar. Mempelajari ilmu tauhid yang berbicara tentang tauhid dan memperingatkan bahaya kesyirikan adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Yang paling wajib dipelajari, melebihi ilmu apapun. Dan ilmu agama banyak cabangnya. Ilmu agama banyak cabangnya. Maka inilah dari sekian cabang ilmu agama, inilah yang paling tinggi. Bahkan ini tidak disebut cabang, tapi pokok, asal daripada ilmu agama yang paling tinggi, apalagi dibandingkan dengan ilmu dunia. Iya. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang terampil dalam permasalahan dunia. Pintar dia masalah kedokteran, cerdas dia dengan masalah teknik, terampil dia dalam masalah herbal dan lain-lain. Tetapi pada saat yang sama, jahilin bil akhirah, dia bodoh dengan persoalan akhirat. Dia enggak ngerti cara wudu yang benar. Dia tidak tahu cara solat yang benar. Dia tidak tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Bukan maksudnya enggak boleh mendalami ilmu dunia, boleh. Tapi jangan karena itu lalu kita melalaikan ilmu agama. Kalau kita jadi cerdas dalam permasalahan dunia sementara permasalahan agama kita bodoh, maka na'udzubillah, itu termasuk kategori orang yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dalam masalah dunia tapi bodoh dalam permasalahan akhirat. Silakan jadi pintar dalam masalah dunia, tapi jangan jadi bodoh tentang permasalahan akhirat. Karena ilmu agama itu yang paling penting dan yang paling tingginya adalah ilmu tauhid. Semoga insyaallah kita bisa mempelajari kitab ini sampai khatam. Ya. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita ibadah tidak akan diterima oleh Allah tanpa menjauhi kesyirikan. Ini juga pelajaran penting terkait dengan tauhid. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kalau dia tidak menjauhi kesyirikan. Oleh karena itu, setelah Allah menyampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hak Allah adalah diibadahi. Setelah itu disusul dengan tidak dipersekutukan. Kenapa? Karena ibadah tidak akan diterima apabila orang itu masih melakukan syirik. Bahkan dia belum beribadah sebenarnya. Kalau dia masih berbuat syirik, walaupun dia sudah sholat, puasa, zakat, haji, sebenarnya dia belum beribadah. Sebagaimana tentang makna ibadah dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ada yang masih ingat? Pas ini ada hadiah nih. Ada yang masih ingat apa kata Ibnu Abbas tentang arti ibadah? Silakan angkat tangan. Masya Allah, bukunya tebal nih. Nyontek gak apa-apa. Tapi setengah kayaknya bukunya. Kalau nyontek. Apa kata Ibnu Abbas tentang arti ibadah? Ayo silakan nyontek saja. Nyontek kalau mencatat, kalau gak mencatat. Ibadahnya kepada Allah. Iya, Ibnu Abbas berkata seperti apa redaksinya, Pak? Kalau jawabannya seperti itu, semua bisa jawab, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Silakan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan itu. Itu bukan kata Ibnu Abbas. Pas saja. Pas. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Ini sudah kita sampaikan dari pertemuan awal. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Iya. Jadi kalau belum bertauhid, sebenarnya dia belum beribadah. Walaupun dia sudah sholat, walaupun dia sudah puasa, walaupun dia zakat, tapi dia tidak mentauhidkan ibadahnya hanya untuk Allah, sebenarnya dia belum beribadah. Kalaupun dia katakan dia sudah beribadah, maka ibadahnya terhapus, disebabkan dosa syirik. Disebabkan dosa syirik. Ada yang tahu dalilnya? Angkat tangan. Dosa syirik menghapus amal ibadah. Nyontek aja gak apa-apa. Jangan malu-malu. Dalilnya mana? Dosa syirik menghapuskan amal ibadah. Surat Az-Zumar ayat keberapa, Pak? Surat Az-Zumar banyak. Ya itu seperempat pun gak ada, gak dapat itu, Pak. Kalau jawabannya itu. Silakan akhir. Az-Zumar ayat ke-65. Bunyinya? Artinya enggak apa-apa dah. Masya Allah, ahsan, tabarakallah fiik. Silakan dapat hadiah. Masya Allah. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Apa kata Allah? La in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi enggak ada gunanya dia beribadah. Amalannya terhapus. Amalannya terhapus. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Siapa yang belum menjauhi kesyirikan, maka tidak ada gunanya dia beribadah. Karena setelah perintah ibadah disusul dengan larangan syirik. Maknanya ibadah tidak akan diterima tanpa menjauhi kesyirikan. Pelajaran berikutnya juga pelajaran yang sangat penting. Kesyirikan yang dilarang di dalam hadis ini mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Wala yusyriku bihi syai'an. Dan janganlah mereka mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Jadi dengan apapun atau siapapun Allah dipersekutukan, semua terlarang. Ini sebagaimana pelajaran di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas. Enggak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada patung-patung, kepada berhala, kepada setan, dengan orang yang berdoa kepada para wali, para nabi dan malaikat, sama-sama pelaku syirik. Bukan maknanya wali sama dengan setan, bukan. Tapi orang yang menyembah wali dan menyembah setan, dia yang sama. Enggak ada bedanya. Sama-sama musyrik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya berdoa kepada wali, menyembah kepada wali, bukan syirik, tentu umat Nasrani bukan kafir kalau begitu. Karena mereka menyembah Nabi, lebih mulia daripada wali. Bahkan para Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah, lebih mulia dari para Nabi yang disembah oleh sebagian orang yang mengaku Muslim. Padahal Allah telah menegaskan, Allah telah menegaskan tentang kekafiran orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Ya. Kenapa mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga? Karena mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdoa kepadanya. Apa bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali? Iya. Pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid yang sangat besar. Apa itu? Jaminan keselamatan dari azab Allah. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat penting terkait dengan tauhid dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita keutamaan tauhid yang terbesar. Apa itu? Jaminan keselamatan dari azab Allah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzdziba man la yusyriku bihi syai'an." Dan hak para hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, orang yang tidak berbuat dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, karena syai'an bersifat umum, mencakup syirik besar maupun syirik kecil, maka dia akan mendapatkan jaminan kebebasan dari azab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa lain? Dia tidak berbuat syirik sama sekali, tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil, tapi dia masih melakukan dosa-dosa lain. Dia minum khamar misalkan, atau dia korupsi, atau dia makan riba dan lain-lain. Apakah dia juga dijamin masuk surga karena dia tidak mempersekutukan Allah? Dia juga dijamin bebas dari neraka? Jawabannya jemaah sekalian, iya. Dia juga dijamin. Karena hadis ini mengatakan yang tidak berbuat syirik, cukup itu mendapatkan jaminan keselamatan dari azab. Tapi masalahnya jemaah sekalian, jaminan itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sempurna artinya apa? Langsung masuk surga. Tidak sempurna artinya apa? Masih terancam masuk neraka tapi tidak kekal. Jadi makna tidak diazab di sini adalah mencakup dua makna. Yang pertama, tidak diazab sama sekali. Yang kedua, tidak diazab selama-lamanya. Mau pilih yang mana? Tidak diazab sama sekali atau tidak diazab selama-lamanya? Tidak diazab sama sekali. Jadi ini makna tidak diazab di sini mencakup dua makna. Bisa jadi maknanya tidak sama sekali diazab, dan bisa juga maknanya tidak diazab selama-lamanya karena tauhid. Jadi kalau seseorang mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, lalu dia sempurnakan dengan menjauhi semua dosa selain syirik, maka jaminan keselamatan dari azab pun sempurna, sama sekali tidak diazab. Tetapi kalau dia hanya mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, namun tidak dia sempurnakan dengan menjauhi dosa-dosa yang lain, maka jaminan keselamatan pun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Apakah pasti diazab? Tidak juga. Terancam diazab. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas di bab yang keempat, semua pelaku dosa selain kesyirikan, sebesar apapun dia lakukan, sampai mati dia tidak bertobat, masih mungkin mendapatkan ampunan. Yaitu surat An-Nisa ayat ke-48. Itu kita bahas insyaAllah lebih detail di bab yang keempat. Masih mungkin diampuni. Artinya dia terancam diazab. Bisa jadi diampuni kalau Allah menghendaki, bisa jadi diazab kalau Allah menghendaki. Tetapi andaikan dia diazab sekalipun, azabnya tidaklah kekal. Karena keutamaan tauhid yang dia miliki. Dia tidak berbuat dosa kesyirikan. Baik. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian. Hadis ini menunjukkan adab seorang penuntut ilmu yang baik. Yang ditunjukkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ditanya dan tidak tahu, beliau tidak sok tahu. Dan beliau ketika ingin menyampaikan hadis ini kepada yang lain, beliau minta izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kata para ulama menunjukkan adab seorang penuntut ilmu yang diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada kita. Yang intinya adalah memuliakan dan menghormati orang yang mengajarkan agama kepadanya. Iya, terutama tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan dianjurkannya memberi kabar gembira kepada kaum muslimin. Makanya di sini Nabi Mu'adz minta izin kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hadis ini. Dan subhanallah jemaah sekalian, di sini juga terkandung pelajaran penting. Para sahabat bergembira dengan kabar masuknya mereka dalam surga. Iya. Inilah kabar yang seharusnya lebih menggembirakan seorang muslim. Sebab inilah yang menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim. Untuk sukses. Bukan kesuksesan di dunia ini, tapi kesuksesan di akhirat. Namun para ulama mengatakan, dianjurkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim, itu mencakup kabar gembira yang berkaitan dengan agama, ataukah yang berkaitan dengan dunia. Itu dua-duanya. Bahkan, di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Ats-Tsawab dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu dainan." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim atau engkau hilangkan kesusahannya. Atau engkau usir rasa laparnya. Atau engkau bayarkan hutangnya. Subhanallah. Empat amalan, kata Nabi SAW, yang paling dicintai oleh Allah. Termasuk yang dicintai oleh Allah. Menggembirakan seorang muslim. Menghilangkan kesusahannya. Menghilangkan laparnya. Membayarkan hutangnya. Iya. Maka Mu'adz pun minta izin kepada Nabi SAW untuk menyampaikan berita gembira ini. Menunjukkan itu sifat para sahabat. Kalau ada sesuatu yang bisa menggembirakan kaum muslimin, mereka sampaikan. Tapi beliau minta izin dulu kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengizinkan bukan karena tidak boleh menyampaikan berita gembira. Bukan karena tidak boleh menyampaikan berita gembira. Karena kekhawatiran Nabi SAW, mereka akan bergantung dengan hadis ini, lalu tidak berlomba-lomba beramal soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting juga. Apabila Nabi SAW khawatir, khawatir karena ketika itu para sahabat banyak yang baru masuk Islam, belum mendalami Islam. Nabi khawatir ketika disampaikan hadis ini, asal tidak berbuat syirik, dijamin selamat. Nabi SAW khawatir, apa yang beliau khawatirkan? Bukan khawatir mereka akan memandang remeh dosa, tidak. Tapi khawatir mereka tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Karena kan yang penting gak syirik, pasti selamat. Nah jemaah sekalian, lebih salah paham lagi kalau ada kemudian yang menganggap remeh dosa, berdalilkan dengan hadis ini. Jadi kalau sekedar tidak lagi berlomba-lomba dengan amal soleh, Nabi SAW sudah khawatir, apalagi orang yang menjadikan hadis ini lalu dia anggap remeh dosa. Kalau begitu gak apa-apa dong saya zina, kan yang penting gak berbuat syirik. Itu lebih salah paham lagi. Kalau seandainya saya, buat apa saya tambah dengan sholat sunnah, yang penting kan gak berbuat syirik, itu salah paham berarti. Apatah lagi kalau yang mengatakan, buat apa saya takut berbuat dosa, yang penting kan gak berbuat syirik, itu tentu lebih parah dan lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Oleh karena itu, pelajaran berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Kata para ulama, bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada satu maslahat. Karena ada satu maslahat atau untuk menghindarkan dari satu mudarat. Boleh menyembunyikan ilmu. Iya. Begitu pula, boleh mengkhususkan ilmu diberikan kepada yang lain tapi yang lain belum diberikan. Yang lain belum diberikan. Iya. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz. Mu'adz mau mengajarkan kepada orang lain, Nabi SAW melarang. Berarti boleh kita ajarkan sesuatu kepada sebagian orang, tapi kepada yang lain belum kita ajarkan, kita tunda dulu pengajarannya. Iya. Namun ulama menjelaskan yang boleh ditunda ini adalah al-qadru az-za'id alal qadril hajah. Al-ilmu az-za'id alal qadril muhtaj ilaih fi iqamati ad-din. Yang boleh ditunda ini, yang boleh disembunyikan ilmunya dan boleh ditunda belum diajarkan kepada orang lain, tapi yang lainnya boleh lagi, itu hanyalah ilmu tambahan. Maksudnya apa? Yang melebihi kadar kebutuhan untuk menegakkan agama. Contohnya apa? Keutamaan tauhid. Tapi tentang tauhid itu sendiri enggak mungkin ditunda. Bagaimana caranya dia menjadi muslim kalau enggak ngerti tauhid? Jadi makna tauhid, hakikat tauhid itu enggak mungkin ditunda, enggak mungkin disembunyikan, enggak boleh disembunyikan. Tapi keutamaannya boleh. Jadi yang Nabi SAW cegah di sini menyampaikan keutamaan tauhid, yaitu tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab. Dan Mu'adz, ini juga hadis menunjukkan bagaimana dalamnya pemahaman Mu'adz. Mu'adz memahami maksud Nabi SAW bukan disembunyikan selama-lamanya. Oleh karena itu hadis ini sampai kepada kita, karena Mu'adz menyampaikan hadis ini. Kalau enggak mungkin sampai kepada kita. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, beliau menyampaikan hadis ini sudah menjelang wafat. Kenapa beliau sampaikan? Karena takut kena dosa yang lain, yaitu dosa menyembunyikan ilmu. Iya. Kena dosa menyembunyikan ilmu. Nah, jemaah sekalian, ini termasuk fikih dakwah yang sangat baik. Karena ada sebagian orang, kita sampaikan satu ilmu dan dia belum bisa memahami, itu malah jadi fitnah baginya. Jadi musibah bagi kaum muslimin yang lain atau bagi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna yukadzdzaballahu wa rasuluh? Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang bisa mereka pahami, agar Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Jadi kita mau sampaikan benar, tapi dia belum sanggup mencerna apa yang kita sampaikan. Maka itu hanya berakibat dia mendustakan ayat Allah atau hadis Nabi SAW. Begitu pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka lan tuhaditha qauman bihadithin la tabluguhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan satu pembicaraan kepada orang dan akal mereka belum sampai kepadanya, maksudnya pemahaman mereka belum bisa menjangkau, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Iya, itu akan hanya akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Jadi itulah sebabnya kadang kita boleh menunda penyampaian satu ilmu kepada orang supaya dia tidak salah paham. Iya. Jemaah sekalian, banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu membatasi kita. Mungkin kita tambah dua pelajaran terakhir. Pelajaran berikutnya yaitu al-khauf 'alal ittikal 'ala si'ati rahmatillah. Takut bergantung pada luasnya rahmat Allah. Kita perlu khawatir, kita perlu takut bergantung pada luasnya rahmat Allah, lalu lalai dengan azab Allah. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai ada sebagian kaum muslimin hanya bergantung pada rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Bagi yang mentauhidkan Allah, dia akan dibebaskan dari azab. Tapi kalau kemudian kita hanya bergantung dengan rahmat Allah, tidak ingat azab Allah, ini malah bisa menjerumuskan kita dalam dosa, jadinya tidak takut dosa. Karena berprinsip rahmat Allah kan luas. Iya. Maka harus seimbang antara al-khauf war-raja, harap, takut dan harap. Takut terhadap azab Allah dan mengharap rahmat Allah. Yang terakhir, hadis ini terkandung peringatan keras untuk setiap orang yang mempersekutukan Allah. Karena hadis ini mengabarkan kepada kita, barang siapa yang tidak mempersekutukan Allah, dia akan mendapatkan jaminan bebas dari azab Allah. Kalau begitu, hadis ini memberi peringatan sebaliknya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan azab Allah. Jadi, dalam hadis yang mulia ini, terkandung peringatan dari bahaya syirik. Syirik itulah sebab terbesar hamba mendapatkan azabnya, bahkan azab yang kekal abadi. InsyaAllah, rincian tentang bahaya syirik akan ada pembahasannya tersendiri di bab yang keempat. Dan perlu juga kita ingatkan jemaah sekalian, masuk maksud hak hamba atas Allah di sini, yaitu haknya tidak diazab apabila tidak berbuat syirik, adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba. Jadi enggak seperti hak orang kepada orang lain. Contohnya, hak pekerja terhadap majikan. Kenapa pekerja itu punya hak atas majikannya? Karena dia sudah berjasa. Karena dia sudah berjasa kepada majikannya. Dia bekerja membantu majikannya. Namun hak hamba atas Allah di sini sama sekali bukan karena hamba punya jasa kepada Allah. Ini yang perlu kita ingatkan. Maksud hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak berbuat syirik, bukan karena hamba itu berjasa kepada Allah. Hamba itu berbuat syirik, seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh makhluk berbuat syirik, sama sekali tidak ada jasa mereka, tidak memudaratkan Allah. Sebaliknya mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak punya jasa sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hak hamba atas Allah maksudnya adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana manhaj ahlu sunnah menyikapi pernyataan, mana yang lebih utama, Muawiyah bin Abi Sufyan ataukah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala? Dulu ada orang bertanya seperti ini kepada para ulama salaf. Orang tersebut dimarahi karena itu tanda-tanda golongan sesat. Iya. Kalau belum mengenal keutamaan para sahabat. Sampai-sampai para ulama ada yang mengatakan sebutir debu di kaki Muawiyah ketika dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada generasi setelahnya. Artinya ini mubalaghah. Ya, sifatnya mengingatkan dengan keras. Artinya para sahabat itu betul-betul mulia. Enggak bisa dibandingkan dengan umat setelahnya. Walaupun Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, imam besar kaum muslimin, tabi'in yang mulia, sampai-sampai beliau juga dianggap sebagai Al-Khalifatul Rashid. Tetapi tetap saja, Muawiyah bin Abi Sufyan lebih mulia daripada beliau. Iya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Cukup bagi kita ayat tadi. Surat apa namanya? At-Taubah ayat ke-100 dan ayat-ayat yang lain. Iya. Jadi tidak dibolehkan kita menganggap ada seorang tabi'in lebih mulia dari seorang sahabat. Iya. Memang betul bahwa Muawiyah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Yaitu ketika beliau menuntut segera dihukumnya pembunuh Utsman. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunda pelaksanaan itu karena mereka jumlahnya besar dan beliau masih menyusun kekuatan untuk menangkap mereka. Maka akhirnya terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Kata para ulama ahlu sunnah, Ali benar, Muawiyah salah. Tetapi mereka sama-sama mujtahid. Apa kata Nabi SAW tentang mujtahid yang bersalah? Idza hakamal hakim fajtahada fa asab falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun. Seorang yang menentukan hukum, seorang mujtahid, lalu dia berijtihad, kemudian benar, maka dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia berijtihad dan dia salah, dia dapat satu pahala. Jadi dalam hal ini Ali yang benar, beliau dapat dua pahala. Muawiyah salah, tapi dapat satu pahala karena sama-sama mujtahid. Iya. Dan di sini ini satu sisi jemaah sekalian. Di sisi lain, kesalahan beliau dibandingkan dengan kebaikan beliau, maka kebaikan beliau bagaikan lautan. Ya, beliau termasuk penulis wahyu. Ini subhanallah, setiap kita membaca Al-Quran hari ini, mengamalkan Al-Quran, setiap kita beribadah, apa sumber kita? Al-Quran. Muawiyah dapat pahala. Jadi kebaikannya bagaikan lautan. Maka kalau seandainya beliau bersalah sekalipun, kesalahannya para sahabat seluruhnya sudah tenggelam di dalam kebaikan, lautan kebaikan mereka. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Iya. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan Muawiyah itu adalah ujian. Muawiyah adalah ujian. Ujian apa? Ujian manhajnya betul atau tidak? Dia seorang ahlu sunnah atau tidak? Kalau dia mencela Muawiyah, maka dia bukan ahlu sunnah. Mencela salah seorang sahabat Nabi SAW itu tanda kesesatan. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, bukdul ansar, hubbul ansar minal iman, wa bukdul ansar minan nifaq. Mencintai kaum ansar termasuk keimanan. Membenci kaum ansar termasuk kemunafikan. Ya, ini kaum ansar. Bagaimana lagi dengan kaum muhajirin? Kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum ansar. Ya. Apa itu hakikat kauniyah dan hakikat syar'iyah? Kauniyah itu artinya takdir Allah. Syar'iyah artinya syariat. Ya, artinya syariat. Syariat itu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa maulid Nabi SAW dibilang bid'ah? Padahal ada ayat yang menjelaskan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Memuji dan berdoa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atasnya serta ucapkanlah salam dan penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Terus apa hubungannya dengan maulid? Gak ada hubungan sama sekali. Perintah bersalawat bukan perintah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang paling singkat, Allahumma salli ala Muhammad. Itu salawat. Apa hubungannya dengan peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa itu bid'ah? Karena Nabi SAW sendiri tidak pernah mencontohkan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Prinsip dalam beragama, seandainya amalan itu baik, pasti Nabi SAW dan para sahabat telah mendahului kita. Kalau mereka belum lakukan, lalu kita lakukan, seakan-akan kita mengatakan, kalian payah. Kami lebih hebat. Kami melakukan amalan yang kalian belum sanggup lakukan. Itu hakikatnya jemaah sekalian. Ketika kita beramal, Nabi SAW belum mengamalkan, dan para sahabat juga tidak, seakan-akan secara tidak langsung kita mengatakan, kalian payah, kami lebih hebat. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Ketika ada seseorang, dia bertanya kepada Imam Malik, kalau saya berihram dari Masjid Nabawi, dari dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh atau tidak? Kata Imam Malik, enggak boleh. Kamu akan ditimpa fitnah. Kata orang ini, fitnah apa? Kan tambah kebaikan. Karena logikanya makin jauh tambah kebaikan. Ya, itu logika kita. Makin banyak amalan, kebaikan makin banyak. Tapi ternyata logika ini enggak berlaku. Kalau amalan itu tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor satu dalam beramal bukan dilihat banyaknya, kuantitasnya, tapi dilihat adalah kualitasnya. Apa ukuran kualitas? Di antaranya adalah ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mengatakan fitnah apa, Imam Malik kemudian berkata kepadanya, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sababta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar? Fitnah di sini maknanya kesesatan, jemaah sekalian. Kata Imam Malik, kesesatan apa yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu hal yang mulia, satu amalan yang utama? Itu hakikat orang yang berbuat bid'ah yang tidak Nabi SAW lakukan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, contohkan kepada kita, itu sangat-sangat banyak. Seandainya kita pelajari semuanya, kita gak sanggup lakukan semuanya. Tapi kenapa kita melakukan yang justru Nabi SAW tidak ajarkan? Zikir pagi dan petang, zikir dalam setiap aktivitas. Ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, luar biasa banyaknya. Banyak yang belum kita amalkan. Jangankan amalkan, mungkin tahu saja belum. Mempelajarinya saja belum. Tapi kenapa yang tidak beliau ajarkan justru itu yang kita amalkan? Iya. Ingat saja prinsip dalam beramal, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya. Jamaah sekalian, ini nampaknya masih banyak pertanyaan. Waktu sudah lumayan larut. Insyaallah kita simpan dulu. Kita jawab, ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.